بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله: ومن الإيمان بالله وكتبه. Di antara keimanan kepada Allah dan kitab-kitabnya. الإيمان بأن القرآن كلام الله. Beriman bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, munazzalun, yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ghairu makhluk, dan bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Darinya lah berasal Al-Quran itu. Dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu hadis riwayat Ibn Majah. Dan Al-Imam Al-Hakim hadis Hudzaifah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yadrusul Islamu kama yadrusu wasyutsau, Islam ini akan hilang seperti hilangnya noda di pakaian, hatta la yudra, sehingga nanti suatu saat tidak akan dikenali mal siam, wala sholah, wala nusuk, wala sodakoh. Tidak akan dikenali apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu menyembeli, apa itu zakat. Wal yusra ala kitabillah fi laylatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Dan pada suatu malam Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirim angin yang tidaklah atau dihilangkan pada malam tersebut firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga di pagi hari tidak satupun ayat yang tinggal. Mushaf-mushaf itu menjadi kosong. Ya. Demikian pula yang dihafal oleh para penghafal-hafal Al-Quran itu akan hilang. Naam. Yang tinggal adalah orang-orang tua. Ya, yang ketika mereka ditanya tentang la ilaha illallah, mereka menyatakan kami, itulah yang kami pernah terima dari orang-orang yang terdahulu tentang kalimat ini, dan kami tidak tahu apa makna kalimat tersebut. Naam. Wa anna Allah takallama bihi haqiqatan. Dan bahwa Allah berbicara dengannya secara hakikat. Wa anna hadzal Qur'an alladhi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwa Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullah hakikatan. Itu adalah firman Allah secara hakikah, la kalama ghairi, bukan perkataan selainnya. Wa la yajuzu itlaqul qawli bi annahu hikayatun an kalamillah, dan tidak boleh kita memutlakkan pernyataan bahwa Al-Qur'an itu adalah hikayat dari kalamullah. Pendapat siapa ini, ikhwan? Dahulu telah kita sebutkan ini pendapat siapa? Hah? Syairah atau Kullabiyah? Ini pendapat Kullabiyah. Au ibarah. Nah, ini pendapat Asyairah. Naam. Ya, ingat-ingat pelajaran sebelumnya. Perbedaan antara hikayah dengan ibarah. Ya. Bahwa kalau hikayat persis menghikayatkan. Kalau ibarah ya seperti riwayat dengan makna begitu. Mengungkapkan. Bal idza qara'ahu an-nasu aw katabuhu fil masahif. Bahkan jika dibaca oleh manusia atau mereka menulisnya di mushaf-mushaf, lam yakhruj bidzalika an ayyakuna kalam Allah taala haqiqatan, maka tidak keluar yang demikian itu untuk dikatakan itu adalah kalamullah secara hakikat. Fa innal kalama innama yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an. Karena sesungguhnya al-kalam itu hanyalah disandarkan secara hakikah kepada orang yang mengatakannya pertama kali. La ila man qalahu muballighan muaddian. Bukan kepada orang yang mengatakannya sebagai penyampai dan perantara. Jadi kalau kita misalnya mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, itu bukan kalamnya ana. Ana hanya muballigh, muaddi. Ya, harus dinisbahkan kepada yang pertama mengucapkannya, yaitu kalamullah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa kalamullah hurufuhu wa ma'ani. Laisa kalamullahi al-hurufa dunal ma'ani. Walal ma'ani dunal huruf. Jadi, kalamullah itu semuanya. Hurufnya dan maknanya. Hurufnya dan maknanya. Dan bukan kalamullah kalau hurufnya saja. Ya, bukan maknanya. Dan bukan pula kalau maknanya saja tanpa huruf-hurufnya. Ini yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala syarihu Allama Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Qauluhu wa minal iman billahi. Naam. Wa kutubihi ila akhiri. Ja'ala al-musannifu al-imana bi anna al-Qur'ana kalamullah dakhilan fil iman billah. Al-musannif yakni Syaikhul Islam menjadikan keimanan bahwa Al-Qur'an itu merupakan firman Allah termasuk di dalam keimanan seseorang kepada Allah. Naam. Li'annahu sifatun min sifatih. Karena itu termasuk salah satu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yatimmul imanu bihi subhanahu illa biha. Maka tidak sempurna keimanan seseorang kepada Allah kecuali apabila dia meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Idzil kalamu la yakunu illa sifatan lil mutakallim. Sebab al-kalam, pembicaraan, perkataan itu tidaklah melainkan itu sifat bagi orang yang berbicara. Sebagaimana ana ketika berbicara, sifat ana adalah yatakallam. Wa hakadha ghairu. Maka demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat Allah yatakallam, fal-kalamu sifatun min sifatih. Ya. Tidak seperti perkataan Mu'tazilah bahwa perkataan itu berdiri sendiri di tempat tersendiri. yang lepas dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu mausufun bi annahu mutakallimun bima sya'a wa matasya'a. Dan Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan bahwa Allah itu berbicara apa saja yang Allah kehendaki dan kapan Allah berkehendak. Wa annahu lam yazal wa la yazalu yatakallam. Dan bahwa Allah senantiasa ya berbicara dan kapan saja Allah berbicara. Bima'na anna naw'a kalamihi qadim. Maknanya bahwa jenis kalam tersebut qadim, yakni la awwala lahu. Sebab itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala ya yang termasuk sifat dzatiyah. Wa in kanat ahaduhu la tazalu taqau syai'an ba'da syai'in bihasabi hikmatih. Ya, dan dilihat dari sisi masing-masing dari perkataan-perkataan tersebut, maka itu sifat fi'liyah. Ya, terjadi satu demi satu, sedikit demi sedikit, sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ila huna insya'Allah. تفضلوا حفظكم الله.